Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yuridahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah membantu kita semua, dimudahkan kita mendapatkan al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa istiqamah di atas agama yang hak ini. Dan dengan ilmu yang nafi ini kita bisa mendasari seluruh amalan ibadah kita dan juga amalan ta'ah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah diterima amalan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di antara kaidah-kaidah yang penting untuk kita ketahui bersama, kaidah-kaidah di antara ahli sunnah, nam bahwasanya mereka, para ulama kita, memberikan peringatan kepada umat jangan sampai agama ini dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk ambisi duniawiyah. Bahwa para ulama kita mewanti-wanti memberikan tahdzir kepada kita semua, memberikan nasihat yang berharga, yaitu jangan sampai kita menjadikan agama ini sebagai jembatan untuk meraih ambisi duniawiyah. Naam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat. Di antara ayat yang menegaskan tentang kaidah ini, kalau mungkin antum telah pernah mempelajari kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, kitab Tauhid. Itu apa? Ayat man kana yuridul hayata dunya nuwaffi ilaihim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, barang siapa yang melatar belakang mendasari meniatkan bahwa amalan ibadah yang dia kerjakan itu yang mendasarinya adalah bukan karena Allah tetapi karena dunia, maka Allah akan mengganjarinya, Allah akan memenuhinya. Ayat ini sebagai celaan bagi orang-orang yang menghamba kepada duniawiyah. Oleh karena itu, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam babnya itu, minasyirki, termasuk dari syirik, beramal dengan amalan agama, ibadah kepada Allah dalam rangka duniawiyah. Termasuk amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beramal, seseorang yang beribadah, namun yang melatar belakangnya, yang mendasari niatannya itu bukan karena Allah, la liwajhillah, tetapi karena enam unsur atau harapan ambisi duniawinya. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan man kana yuridul ajilah ajjalna lahum aw ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra 18, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kehidupan yang disegerakan, nikmat dunia, artinya di sini adalah seseorang yang mendasari, meniati segala amalan itu semata-mata karena dunia. Dia tidak beramal karena dunia, kecuali karena dunia. Bas. Dia tidak akan mengerjakan sesuatu apapun amalan. Nah, kalau tidak ada manfaat duniawiyah, dia tidak akan kerjakan. Dia tidak akan amalkan. Maka kata Allah, anjalna lahu fiha ma nasya'u, maka kami akan segerakan ajarnya, segerakan ajarnya, ya ini apa, ganjarannya, al-ajr baginya, ma nasya'u, sesuai apa kami kehendaki, sesuai yang kami kehendaki, kata Allah. Ma nasya'u liman nuridu, kami akan segerakan baginya ganjaran pahala, ganjaran al-ajr, niatan yang mendasari dia beramal kan duniawiyah, segerakan Allah berikan dia kenikmatan, berikan apa yang dia niatkan dalam amalan sekarang dunia, Allah kasih. Tetapi mana sesuai apa Allah kehendaki, liman nuridu, dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ikhwana fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula dalam sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, sebuah hadis yang ma'ruf, jaa min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ta'isa ay halaka wa khaba wa khasir, celaka, rugi 6 orang-orang yang menghamba kepada ad-dinar, kepada dinar ataupun ad-dirham ataupun abdul khamisah. Ini orang-orang yang menghamba kepada duniawiyah semata, dia tidak beramal dengan apapun sebuah amalan, hatta amalan taat, amalan ibadah, min salatin wa min zakatin wa hatta min da'watin ilallah, sekalipun dalam amalan dakwah ilallah, amalan tarbiyah, amalan dakwah, amalan tarbiyah, amalan ta'awun, tidaklah yang melatar belakang melainkan hanya ambisi duniawiyah. Kalau tidak ada manfaat dunia, dia tidak akan kerjakan. Kalau tidak ada faedah duniawiyah di balik itu, dia tidak akan lakukan. Maka itulah yang namanya abdid dinar wa abdirham wa abdul khamisah. Inu'tiyah, jika ada faedahnya, nah, jika diberikan itu ada faedah, menghasilkan laba, keuntungan, dia baru ridha, radiyah. Wa illam yu'ta sakhitta. Namun bila tidak diberi, tidak ada keuntungan, ini faedah duniawiyah, maka dia akan marah, murka, tidak akan kerjakan. Ini ciri-ciri betul-betul yang mendasari amalannya itu adalah bas duniawiyah. Khawatirlah a'azani Allah wa iyyakum. Di sini para ulama kita menyebutkan termasuk bagian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala mendasari amalan karena semata-mata duniawiyah. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah dakwah ilallah juga demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, beliau juga menerangkan sesungguhnya kondisi sahibul bid'ah juga demikian, bahwa yang mendasari kenapa mereka keluar daripada al-haq, keluar dari as-sirat wal-mustaqim, ternyata ujung-ujungnya juga karena hawa nafsu dunawiyah. Kita tahu sirah bagaimana al-khawarij, awal pertama kali munculnya al-khawarij, dzul khuwaisirah. Apa yang beliau proteskan kepada Rasulullah? Iqdil ya Rasulullah, inna kalam. Iqdil ya Rasulullah, berbuat adil ya Rasulullah, sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Tidak membagi rata harta ghanimah menurut siapa? Dzul khuwaisirah. Yang diprotes pembagian ghanimah. Duniawiyah. Ini yang melatar belakangi orang al-khawarij di masa terdahulu. Dan ini pun sangat tidak jauh sekali. Laisa biba'id. Yang melatar belakangi khawarij di masa sekarang pun juga demikian. Bas, hawa nafsu duniawiyah. Maliyah. Riyasah. Ima harta, ima kepemimpinan dan lain sebagainya. Beliau al-allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fasahibul bid'ah yabqa sahibu hawa ya'mali hawahu la diniyatan wa yasdur al-haqq alladhi khalifu hawahu. Beliau mengatakan demikian pula sahibul bid'ah, orang-orang yang jatuh dalam al-bid'ah, bagian para mubtadi' al-ahwa'i wal-bid'ah, yabqa sahibu hawa ya'mal li hawahu. Tetaplah yang namanya pengekor hawa nafsu, dia beramal itu karena hawa, bukan karena sebab dininya, bukan karena dianatan karena hawa nafsunya. Dia keluar dari al-haq, yang dengannya dia menyelisih al-haq. Apa sebabnya? Hawa. Hawa nafsunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau rahimallah, fahadha yu'aqibullah ala hawa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, mengiqab mereka, mengazab mereka karena atas hawa nafsu mereka. Beliau mengatakan, فَإِذَا كَالْمُسْلِمِ الَّذِي يُقَاتِلْ كُفَّارًا قَدْ يُقَاتِلُهُمْ شَجَاعَةً أَوْ حَمِيَّةً أَوْ رِيَاءً. Kalau seorang muslim saja ketika mereka berjihad, berperang di medan jihad, terkadang niatan mereka berperang itu adalah karena supaya syaja'ah, disebut sebagai pemberani, atau karena riya. Wadzalika laisa fi sabilillah, maka itu bukan jihad fi sabilillah. Kata beliau, fa kaifa bi ahli al-bid'ah alladziina yukhasimuna wa yuqatiluna 'alayha فإنهم يفعلون ذلك شجاعة وحمية وربما يعاقبون لما اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله لا مجرد الخطأ الذي استهدوا فيه. Kata beliau, bagaimana kondisinya dengan ahlul bid'ah wal ahwa? Kalau seorang muslim saja bisa saja mendasari niatan jihad itu karena, bukan karena Allah, supaya karena syaja'ah atau karena riya. Nah, maka bagaimana pula dengan kondisi ahlul bid'ah? Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, qala Shaddad bin Aus, berkata Shaddad bin Aus, ya baqaya al-Arab, inna akhwaf ma akhafu alaikum ar-riya' wash-shahwah al-khafiyyah wash-shahwah al-khafiyyah. Naam, wahai bangsa Arab, wahai orang-orang Arab, sesungguhnya kata Shaddad bin Aus, sesuatu yang paling saya khawatirkan, sesuatu yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah ar-riya dan syahwat al-khafiyyah. Syahwat yang tersembunyi. Qila li Abi Dawud, ditanyakan kepada Al-Imam Abu Dawud, As-Sijistani, tayyib, pengarang Sunan Abu Dawud, murid dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ditanyakan, wama syahwat al-khafiyah itu? Apa itu syahwat al-khafiyah? Qala hubbur ri'asah. Beliau mengatakan apa? Hubbur ri'asah, yaitu ambisi kepemimpinan. Ambisi kepemimpinan. Inilah ikhwata fillah a'azzani Allah wa iyyakum, nam, bahaya dari ambisi kepemimpinan merupakan syahwat al-khafiyah yang sangat beliau takutkan, bahkan beliau gandengkan dengan perkara ar-riya, diringkan dengan ar-riya. Nam ar-adawa amma ar-riya fana'am. Telah datang riwayat yang sahih dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima akhwaf ma alaikum min al-masih ad-dajjal. Kata Nabi, maukah saya kabari kepada kalian sesuatu yang paling saya khawatirkan menimpa kalian daripada al-fitnah al-masih dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirkul al-khafi, syirik kecil. Mau ya Rasulullah, yaitu Rasul mengatakan asyirik al-khafi, ini syirik yang penyakit yang dikhawatirkan nam oleh Nabi, yang bahayanya lebih berbahaya dari fitnah al-masih dajjal. Apa syirik al-khafi ini? Ar-riyah. Kemudian Syaddad bin Aus ini menggandengkan jenis yang lainnya, syahwat al-khawfiyah ini dengan ar-riya. Fana'an. Iya. Sangat berbahaya syahwat al-khawfiyah ini. Artinya ikhwana fillah barakallahu fikum, kalau kita pelajari biografi sejarah enam orang-orang yang jatuh dalam bid'ah, ahlul ahwa'i wal bid'ah, rata-rata mereka dekat dengan umara. Dekat dengan umara, pemimpin. Semacam di masa khilafah Ma'mun dan seterusnya. Maka pemimpin-pemimpin Jahmiyah, nah, mempengaruhi khalifah untuk melegalkan akidah Al-Quran makhlukun ghairu kalamillah. Nah, mereka dekat dengan para pemimpin, dekat dengan para umara. Berbeda halnya dengan Al-Sunnah. Karena mereka mendasari amal ibadah mereka liwajhillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rabbul Alamin. Dan juga di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian. Kenapa sang khalifah memenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena qurana'uhu, para ulama-ulama yang dekat dengan al-khalifah tidak suka dengan a'immah al-sunnah. A'immah al-sunnah. Nah. Sehingga poin ini kaidah ini penting ya kawan. Ya, sebuah kaidah, jangan sampai kita menjadikan urusan agama ini dakwah, tarbiyah, nam sebagai wasilah untuk memperoleh duniawiyah. Nah, artinya yang mendasari, mendasari itu karena ambisi dunia, maka jangan sampai minas syirik, termasuk bagian syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga di dalam riwayat yang sahih pula ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, yang sering kita dengar pula riwayat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ribani ja'i'ani ursila fi ghanamin aw fi zabi fi zaribati ghanamin بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi dan juga dalam Sahih At-Tarhib, At-Targhib wa Tarhib. Disahihkan oleh siapa? Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan ma dhibani ja'i'an. Nah, ini menerangkan tentang bagaimana ambisi dunia itu. Betapa bahayanya ambisi duniawiyah. Nah, tidak hanya menimpa bagi orang-orang awam saja, bahkan menimpa bagi orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu wa dakwah hingga di zaman ini. Nah, fitnah ihya'u turat, bas fitnatul mal ya ikhwan, fitnah harta benda, fitnatul mal. Siapa yang tidak kenal dengan Abdul Khaliq, Abdul Rahman bin Abdul Khaliq? Dulunya seorang alim, seorang faqih, alam khariji, seorang khawarij, pembina dari yayasan Ihya'ut Turat ini. Dialah yang menghasung, nah, mengatakan jihad syar'i di Mesir sana untuk melawan pemerintah. Fitnah al-khawarij, itulah namanya fitnatul mal. Juga demikian, sekarang ini pula yang lagi semarak dengan fitnah Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi, juga demikian. Bas fitnatul mal ya ikhwan, dengan sahibnya Salim Al-Hilali terjadi khilaf di antara mereka karena al-mal, bas maliyah, yang melatar belakang karena maliyah harta, sehingga merusak manhajnya, sehingga merusak akidahnya. Ditahdir para ulama mereka ini dengan beberapa amalan yang sangat menyimpang dari manhaj, yang sangat menyimpang, yang sangat fatal kesalahannya. Nah, menandatangani, membanggakan dengan perjanjian apa? Risalah aman. Nah, yang diantar isinya adalah apa? Persamaan agama, ittihadul adyan, wa hurriyatul fikir, inna lillah wa inna ila raji'un, liberalisme. Ini apa? Faham liberalisme? Semua agama sama. Dan juga hurriyatul fikir, bebas untuk berpendapat. Bebas, semua orang boleh berpendapat, boleh berpikir, bebas tanpa aturan. Inilah akidah, manhaj. Ujung-ujungnya apa ya kan? Karena al-maliyah, harta benda ini. Kata Nabi, ma'ri'ban ja'i'an, tidaklah dhi'ib, dua dhi'ib, dua serigala ja'i'an yang kelaparan, ursila fi zaribati ghanam, yang keduanya dilepas di tempat banyaknya ghanam, sekumpulan kambing dilepas, nah, di tempat terdapat kumpulan kambing ghanam, bi afsadalaha min khirsil mari malal mali wa syaraf, ini tidaklah lebih berbahaya, tidak berbahaya, tidak lebih berbahaya daripada nam min khirsil mal al mar'i ala al mali wa syaraf lidinihi, tidak lebih berbahaya daripada nam ambisi manusia kepada harta dan asyraf, jabatan, riasah, kepemimpinan, lidinihi, menimpa agamanya. Nah, kata Nabi, tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dilepas segi sekawanan kambing itu lebih berbahaya daripada ambisi seorang manusia kepada harta dan syaraf kedudukan daripada agamanya. Tentunya ikhwan di sini menegaskan bahwa ambisi seseorang kepada dunia dan juga syaraf itu lebih merusak agamanya, memfitnah agamanya, lebih besar negatifnya, mudaratnya daripada tadi apa? Dua ghanam, dua dzib, serigala yang kelaparan di hadapannya ada ghanam. Kita bisa lihat bagaimana reaksi ketika serigala yang kelaparan melihat sekawanan kambing, ambisinya luar biasa. Dalam kondisi lapar, nah, di hadapannya ada sekawanan kambing, dia akan memilih, mengincar, mengejar, mengejar. Ini berbahaya. Namun lebih berbahaya lagi seorang yang punya ambisi duniawiyah. Artinya ambisi seorang hirsul marid melebihi ambisinya serigala ini. Dan mudaratnya lebih berbahaya. Kalau dzib itu membunuh sekawanan kambing, nah, namun ketika fitnah al-mal wa syaraf ini tidak hanya membunuh, nah, akhlak dia tidak, tapi bisa membunuh manhaj dan juga akidah dia. La taj'al musibatana fi dinina ya Allah. Jangan sampai engkau jadikan musibah ini menimpa kepada agama kami. Nah, agama kami. Kadang kalau agama itu menimpa, fitnah itu menimpa bagi agama kita, itu fitnah yang luar biasa. Di antara fitnah sesuatu yang ditakuti oleh Bani Adam kata Nabi adalah al-maut, kematian. Kata Nabi al-maut lil mu'min khairun minal fitan. Padahal kematian dari seorang mu'min itu lebih mending, lebih bagus daripada apa? Al-fitnah. Nah, daripada fitnah menimpa dirinya. Mendingan dia meninggal dunia daripada fitnah itu merusak akidahnya, merusak manhajnya. Iyadan billah. Ikhwata fillah azani Allah wa iyakum. Seorang yang bersih keimanannya, bersih niatannya, ikhwan fillah barakallahu fikum, tentunya tidak ada terbetik dalam kalbunya ambisi dunia yang sama menggelora semacam ini, yang melebihi ambisi serigala yang kelaparan di hadapannya seekor ghanam. Tentunya seorang muslim yang khalis seimanihi, yang bersih jiwanya, tidak akan demikian, tidak akan mendasari amalannya karena ambisi dunia. Bahkan hati itu ketika bersih, dia akan merasakan manisnya ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasakan lezatnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bila hati itu bersih. sehingga dia akan dijauhkan berbagai syawaib. 6. Asyirik, cabang-cabang kesyirikan, cabang-cabang kejelekan akan terjauhkan bila hati itu bersih. 6. Suci, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwana fillah. Oleh karena itu, ikhwana fillah, azani Allah wa yakum, dalam pembahasan ini pentingnya kita selalu mengoreksi an-niyat, ikhlasun niyyah wa islahuha. Baik, islahun niyyah wa ikhlasuha, memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat. Fasadun niyat, kejelekan niat itu berakibat sangat fatal. Tidak hanya merusak amal ibadah dia, bahkan menjauhkan dari manhaj yang benar, akidah yang sahihah, fana'an. Sehingga dia dalam beramal mencari duniawiyah, mencari harapan-harapan duniawiyah. Kalau dia dalam berdakwah, wal'iyadzubillah min dzalik, kalau dia dalam beramal bertahun, mulai sedikit sedikit melatar belakangnya karena duniawiyah ini, segera untuk dikoreksi, dibersihkan. Karena bagai betapa banyaknya umat sebelum kita. 6. Sebelum kita ini, maka mendahului kita dari ilmu dan amalan, yang kita kenal dengan ilmu wal amal, fikih. Dikenal mereka para ulama fuqaha. Siapa yang tidak kenal dengan dulu di zaman fitnah Abil Hasan al-Ma'ribi. Juga ya ikhwan, karena hakada fitnatul mani, fitnah al-mani bas, fitnah al-mani, fitnah duniawiyah. Sehingga bergabung dengan hizbiyat, dengan partai-partai politik, ya khalas, tidak lepas dari apa? Al-mal, mal. Dan juga dulunya kita kenal, yang dekat dengan kita, ikhwana fillah, yang sekarang masih hidup juga sama. Kenapa mereka menyimpang dari manhaj salaf? Fitnatul mali bas, fitnatul mal. Ustaz Ahmad Santoso punya kenal, punya teman dekat dulunya dengan namanya Ustaz Asasuddin. Dan kita tahu semuanya, bas. Kadzalika hadza ar-rajul, ya ikhwan. Sama. 6. Yang mendasari ujung-ujungnya kenapa meninggalkan dakwah salafiyah ini? 6. Asasuddin ini karena fitnatul mal, fitnah mal, karena fitnah duniawiyah. Yes. Ustaz Ahmad Hafidullah sangat tahu tentang siapa orang ini, karena dekat, dekat sekali. Nah, sehingga bergabung dengan hizbiyin, nang, dengan sururiyin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga bab ini adalah penting untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing sebagai koreksian untuk kita masing-masing. Babun muhim. Ini penting kita mengoreksi amalan, jangan sampai amalan kita ini nah mendasari karena faktor ambisi duniawiyah. Nah, ambisi duniawiyah sehingga hendaknya kita selalu memurnikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini sesuatu yang berat. Tapi kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan Al-Quran was Sunnah, Al-Quran was Sunnah, nah, ketika menyebutkan dunia tersebut, menyebutkan dunia fil kitab, fil kitab, fil Quran awis Sunnah, semuanya menyebutkan apa? Tentang hina dinanya dunia ini, tentang bahaya dunia ini. Nah, dengan segala macam dunia ini merusak ukhuwah, di antara ukhuwah kita karena ujung-ujungnya karena muamalah duniawinya. Dulunya saudara, dua saudara, teman yang dekat, nah, berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama, ternyata berpisah karena juga muamalah duniawinya. Fitnah, ikhwan. Fitnah duniawiyah. Kalau sekedar awalnya muamalah, das. Namun ujung-ujungnya nanti bisa merembet kepada manhajiyah, ambisi duniawiyah. Dalam riwayat yang sah yang sering kita dengar, ma akhsha alaikum al-faqr, tidaklah aku khawatir, takutkan menimpa kali al-faqr, kata Nabi. Tetapi yang beliau khawatirkan apa? Ketika dunia itu dibentangkan kepada kita semuanya. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, karena waktu sudah mepet. Sehingga walaupun sedikit kita bisa bertemu dengan antum dalam kajian di sore hari ini, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, memberikan masukan untuk kita semuanya, dan koreksi terutama bagi saya pribadi. Nah, mengoreksi diri kita masing-masing segenap amalan kita, baik amaliyah yang zahirah maupun batinah. Nah, kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mendasari amal itu karena ambisi duniawiyah. Nah, itulah fitnah. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kajian di sore hari ini, semoga bermanfaat. Ilahuna naqtafi bihadzal miqdar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.